Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ada yang hafal ucapan Imam Syafi'i? Silakan dihafalkan sambil berdiri. Enggak ada yang hafal satupun? Ah, nanak tadi. Kemarin nyatet apa enggak? Ah, coba. Aywa. Ahsanta. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Coba diartikan Abu Syifa. Wajib atasnya untuk berilmu. Kalau wajib alaihi atasnya itu. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib atas dia untuk berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, juga wajib atas dia untuk berilmu. Ahsanta. Kalimat nafisah yang sangat berharga sekali bagi kita semua yang menginginkan kebaikan dunia maupun akhirat. Kembalinya kepada al-ilmu. Kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini butuh bekal ilmu guna mengais rizki. Demikian pula di akhirat kita butuh ilmu untuk meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi berupa al-iman wal amal saleh. Ikhwani wa akhwati fil rahiman wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa al-Islam dinun syamilun kamilun. Al-Islam dinun syamil kamil. Islam adalah agama yang sempurna atau kamil syamil. Agama yang sempurna dan syariatnya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Selain sempurna juga menyeluruh, syamil. Syamil kamil, menyeluruh aspek kehidupan manusia diajarkan di dalam agama ini, baik umur diniyah maupun duniawiyah. Di antara ya ikhwan, ilmu yang harus kita fahami bersama, masalah urusan dunia maupun urusan agama adalah kita harus memahami kaidah qasrun nadhar anil halatil hatirah. Ini suatu kaidah. Dijelaskan dalam kitab Qawaidul Hisan. Kaidah yang ke-41. Yursidullahu ibadahu fi kitabihi min jihatil amal ila qasri nadharihim. Allah membimbing hamba-hambanya dari sisi amalan ketika kita berbuat, ketika kita melakukan suatu perbuatan, suatu amaliyah, baik amaliyah diniyah maupun duniawiyah, agar supaya mereka memusatkan konsentrasinya, memusatkan perhatiannya pada amalan yang sedang dia hadapi. yang fi waqtil hadir, di waktu yang sedang dia menghadapi amaliah tersebut. Nanti akan dengan contoh akan semakin mudah dipaham. Saya bacakan dulu keterangan Syekh Utsaimin. Lah, kalam Syekh Firman Sa'di. Ilal halatil hadirati allati hum fiha. Itu makna kaidah ini. Memusatkan perhatian konsentrasi pada amalan yang mereka sedang berada di amalan tersebut. Untuk gambaran terkait dengan masalah diniyah, beliau sebutkan di sini firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 77. Jihad fisabilillah termasuk amalan baik apa bukan? Al-jawab, amalan kebaikan, amalan akhirat. Sholat, sodakoh, zakat, amalan kebaikan apa bukan? Amalan kebaikan. Allah katakan, alam taro ilalazina qilalahum kufu aidiakum wa aqimu sholah wa atu zakah. Tidakkah engkau memperhatikan dan melihat orang-orang yang telah dikatakan kepada mereka, maksudnya orang beriman, kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Maknanya, jangan kalian terburu-buru meminta disegerakan syariat jihad. Karena di saat itu, kaum muslimin di Mekah dalam keadaan du'afa, masih lemah kondisi mereka. Min haits udad maupun adad. Perbekalan maupun jumlah personil mereka. Golongan minoritas. Wa aqimu shalah. Perintah yang Allah turunkan di saat itu baru aqimu shalah, tegakkan salat. Wa atu zakah, tunaikan zakat. Zakat dalam ayat ini pun ya, yang dimaksud bukan zakat yang telah kita ketahui bersama, ada zakat mal, zakat fitrah. Yang di situ terkait dengan masalah mada nisab maupun tentang asnafnya. Tapi zakat di sini adalah al-muwasah bainal fuqara. Baru sebatas itu, al-muasa bainal fuqara. Memiliki sikap kepedulian kepada fakir miskin. Sodakoh, biasa. Belum ada ketentuan zakat Arab, kewajiban zakat, mal, di Madinah. Falama kutiba alihimul qital. Namun, di saat itu, ada sebagian kaum muslimin yang berangan-angan agar supaya disyariatkan jihad dalam keadaan mereka masih di Mekah. Allah Subhanahu wa taala tegur mereka. Konsentrasi dulu aja beramal apa yang telah hadir saat itu. Tegakkan salat, tauhid, muasa penal fuqara. Nanti kalau sudah saatnya akan turun syariat jihad. Berarti di sini disuruh apa ikhwan? Fokus, konsentrasi, melakukan apa yang telah dihadapi waktunya. Yang belum datang, jangan dulu. Nah, maka dari itu, Allah katakan dalam ayat ke-66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyaddu tasbita. Sekiranya mereka melaksanakan apa yang mereka dinasehati oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mencukupkan dulu konsentrasi pada amalan yang sedang dihadapi, niscaya itu kebaikan untuk kalian, untuk mereka, dan akan semakin kokoh kedudukan mereka semakin kuat, semakin siap untuk melaksanakan amalan yang berikutnya. Ini contoh terkait dengan masalah diniyah. Masalah duniawiyah ya ikhwan, karena ini kaidah mencakup juga urusan duniawiyah. Kita baca dulu kalam beliau. Wa hadhil qa'idatul jalilatu da'a ilaiha al-Qur'anu fi ayatin adidatin. Kaidah yang mulia ini Al-Qur'an telah menyeru, menghasung, menghimbau untuk berpegang teguh dan kaidah ini fi ayatin adidatin, pada ayat-ayat yang sangat banyak. Tadi diantaranya surat apa saya sebutkan? An-Nisa ayat berapa ya kawan? 77 dan juga An-Nisa 66. Saya sebutkan lagi juga diantaranya surat Ali Imran 143. Kaidah ini Al-Quran telah menyeru kepadanya di dalam ayat-ayat yang banyak. Wahia min a'zami ma yadullu ala hikmatillah. Yang kaidah tersebut menunjukkan tentang betapa besarnya, betapa agungnya hikmah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa min a'zami ma yurqil amilina ila kulli khairin diniyin wa dunyawiyyin. Syuf. Demikian pula kaidah ini menunjukkan tentang betapa agungnya yang akan menjadikan orang beramal itu yurqi ai yarfa, akan semakin tinggi kedudukannya, semakin kokoh posisinya. Fi kulli khair, di dalam menggapai segala kebaikan, akan semakin teguh kokoh ketika berpegang dengan kaidah ini, mantap cara melangkahnya. Diniin wa duniawiin, baik kebaikan agama maupun kebaikan dunia. Kalau kebaikan agama sudah saya datangkan contohnya tadi, sekarang akan saya bawakan contoh urusan dunia. Terkait dengan ucapan Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, wajib atas dia berilmu. Ini salah satu yang harus kita ilmui. Faham langkah-langkahnya. Konsentrasi dengan urusan yang sedang dihadapi. Contohnya, seseorang di dalam mengais rizki, tentu kembali kepada profesi masing-masing, sesuai kemampuan yang Allah berikan padanya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan asbabu rizqi katsirah. Sebab-sebab untuk mengais rizki sangatlah banyak. Terkadang seseorang memiliki sekian banyak wacana. Merintis di perkebunan, pertanian, perdagangan, peternakan, bengkel atau kesehatan atau yang lain-lainnya. Wajar manusia punya banyak angan-angan, punya banyak planning, banyak wacana. Akan tetapi, seharusnya semua wacana tadi harus terpandu dengan kaidah. Misalkan, dia memiliki basic di pertanian. Walaupun perdagangan mungkin ada pengalaman, tapi dia lebih dominan dalam hatinya, lebih mutmain kepada pertanian, sudah fokus ke situ. Fokus dulu satu sektor ini benar-benar berhasil. Tekuni, digeluti, diteliti. Nah, ada kesulitan, jangan mundur. Karena sekali lagi dunia itu enggak ada yang sempurna. Mau pertanian tetap ada ketemu kesulitan. Beralih ke dagang juga ada kesulitan, peternakan ada kesulitan, semua mesti akan ada cobaan dan rintangan. Maka dari itu, mana yang hatinya mutmain, sudah tenang, mantap, geluti terus, tekuni terus. Di balik kesulitan, itu ada ilmu. Tapi kalau ketemu kesulitan, mundur. Tengok yang lain, dagangannya enak. Ganti dagang. Ketemu kesulitan, kebentur, waduh ternyata susah. Tengok lagi, ternaknya enak. Ganti lagi ternak. Kebentur, bengkel kayaknya mudah. Bengkel. Ini tanda-tanda konyol. Kasratul intiqal min alamatil konyol. Banyak berpindah-pindah tanda konyol. Tapi kalau satu ditekuni, sudah berhasil, sudah tertata, misalkan dari pertanian, sudah tertata. Nanam cabai kayak gini, nanam semangka kayak gini, tertata. Dia sudah punya kaderisasi yang bisa dilepas untuk mengendalikan usaha ini. Setelah mapan, baru menginjak buka sektor berikutnya, mafi muskilah, gak apa-apa. Tapi kalau satu belum tersusun, pindah lagi. Belum tersusun, pindah lagi. Konyol. 6. Sehingga yang saya maksud, pindah-pindah di sini adalah pindah usaha-usaha. Bukan pindah tempat. Masalah tempat, itu lihat situasi kondisi. Terkadang dibutuhkan pindah tempat. Karena kestrategisan tempat berpengaruh terhadap keberhasilan. Sehingga yang kemarin saya katakan, pindah-pindah pasti akan tantangan. Yang saya maksud adalah pindah-pindah usaha kayak gitu. Satu tekuni. Kalau itu sudah tertata, sudah jalan, mau membuka usaha berikutnya, nggak apa-apa. Nah, dia tinggal ngontrol, ngarahkan, sudah ada yang dikader. Tapi kalau ngerintis ketemu kesulitan, pindah. Ketemu kesulitan, pindah. Ketemu kesulitan, pindah. Dunia nggak ada sempurna, barakallahu fikum. Ada tantangannya. Nah, ini kalau bentuknya usaha. Sekarang misalkan aset. Orang punya 2 hektar blukar misalkan. Punya dana pas-pasan untuk membuka 1 hektar. Beli bibit sampai perawatan diperkirakan sampai panen cukup. Bagaimana langkahnya? Buka satu dulu. Buka 1 hektar, tanami. Dirawat betul-betul, uang yang sudah dianggarkan tadi betul-betul digunakan untuk merawat ini sampai finish. Begitu satu sudah berhasil, karena terawat betul, insya Allah, bismillah, hasil lebih maksimal daripada sekedar 2 hektar dibuka semua, ketanam semua, tapi duit habis untuk merawat sampai finish. Akhirnya cuma dititipin ke blukar. Walaupun punya tanaman 2 hektar, tapi hasilnya semua nggak maksimal. Lebih baik satu, tapi betul-betul terawat, hasil maksimal. Tinggal pandai-pandai dia memanajemen keuangan dari hasil 1 hektar tadi. Untuk sambil membuka 1 hektar yang masih kosong tadi. Tertata dengan tertib dan maksimal hasilnya. Itu harus diilmui para kolofikum. Sehingga enggak ngacak sana-sini, sana-sini. Perhatikan orang-orang yang berhasil usahanya rata-rata yang tekun menekuni suatu bidang. Tapi yang sering gagal, yang seringnya pindah-pindah itu konyol. Tekuni dulu, sampai finish, sampai benar-benar tertata. Baru buka yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Hadza huwa barakallahu fikum. Kaidah luar biasa. Manfaatnya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri di dalam kitab Al-Qa'idul Hisan. Saya hanya sekedar menyampaikan secara ringkas dan kesimpulannya. Bahwa termasuk dari sesuatu yang harus kita ilmui di dalam urusan dunia ini adalah faham cara menyusun langkah-langkah di dalam merintis usaha. Apa tadi kuadanya ikhwan? Qasrun nadar anil halatil hadirah. Itu bahasa Arabnya. Qasrun nadari anil halatil hadirati. Memusatkan konsentrasi pada urusan yang sedang dihadapi. Pada urusan dihadapi. Nah, itu tadi contoh usaha. Bagi misalkan tenaga sekarang, tenaga buruh, kan lagi-lagi lihat kepada kemampuan yang Allah berikan pada dirinya. Apa ilmu yang Allah berikan pada dirinya, kelebihan yang Allah berikan pada dirinya, itu digeluti. Itu digeluti, dimaksimalkan kemampuannya. Lebih baik seperti itu, mumpuni dari satu bidang walaupun buruh. Nanti faedahnya, tenaganya akan laris dipakai orang. Nah, tapi kalau sudah buruh, enggak memperhatikan kualitas, ini juga madharat kembali kepada diri sendiri. Pokoknya apa yang Allah berikan dari suatu keahlian, betul-betul ya ikhwan, dimaksimalkan. Mesti kebaikan akan didapatkan. Mesti kebaikan didapatkan. Kalau terbimbing dengan ilmu seperti ini. Cukup jelas kaidah ini ya ikhwan. Apa tadi bahasa Arabnya? Qasrun nadar anil halatil hadirah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Memusatkan konsentrasi pada amalan atau urusan yang sedang dihadapi. Nah, misalkan mengais rezeki melalui transportasi. Dipelajari hal-hal yang terkait dengan usaha transportasi itu apa saja. Dimaksimalkan. Berarti mencakup kenyamanan mobilnya. Dirawat. Mencakup kenyamanan di dalam nyetir mobilnya. Nanti mencakup pelayanan terhadap konsumen. Nah, mencakup mencari pelanggan, relasi, tahap demi tahap ditata, disusun dengan rapih. Nah, seandainya satu mobil lancar, mau mengembangkan mobil kedua, berarti dituntut mencari supir yang betul-betul amanah, bisa dilepas. Setelah tersusun satu, monggo jalan. Dia ngerintis cari armada yang berikutnya. Ditata, lama-lama tersusun. Jangan ngacak-ngacak, ambisius yang berlebihan, enggak kontrol. Berantakan. Apalagi sampai maksa-maksakan diri, ngambil-ngambil kendaraan yang masih berbau riba. Syekh Shalih Fauzan barakallahu fikum mengatakan, akhiru mu'amalati riba ta'abun fi dunya wa azabun fil akhirah. Tak ulang. Akhiru mu'amalati riba ta'abun fi dunya wa azabun fil akhirah. Keberakhiran mu'amalah riba adalah kelelahan, keletihan di dunia dan azab di akhirat. Ujung-ujungnya musnah, berantakan dunianya. Padahal bayangannya cepat proses pengembangan ekonominya, Allah cabut barokahnya, berantakan. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah menghapus keberkahan harta yang didapatkan dengan cara riba. Dalam keadaan angan-angannya kan cepat ngembang, tapi dicabut. Azab luar biasa, pedih sekali. Karena antara apa yang diangan-angankan dan kenyataan bertolak belakang. Wa yurbi shadaqat, dan Allah akan mengembangkan harta yang disedekahkan. Sepintas kilas harta disedekahkan berkurang, tapi Allah kembangkan malah bertambah. Itulah pentingnya kita faham tuntunan agama. Urusan dunia tertata, terpandu. Ibnu Qayyim mengatakan, al-ilmu imamul amal. Wal amal muttabi'un bih wa mu'tamun bih. Ilmu itu adalah imam bagi amalan. Sehingga amalan mengikuti dengan panduan ilmu tadi dan berimam, bermakmum dengannya. Pentingnya kita faham ilmu barakallahu fikum. Apakah ilmu urusan dunia maupun apalagi urusan akhirat kita. Sehingga syariat Islam mengajak pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang faham tentang ilmu, bukan menjadi orang-orang yang jahil. Nah, subhanallah, kaidah begitu besar manfaatnya ditulis oleh Syekh Turman Asadi rahimahullah. Beliau ikhwan menulis kaidah ini, ya, kitab ini di saat beliau murojaah Al-Qur'an di Ramadan. Murojaah Al-Qur'an melewati murur ayat, beliau tulis menghasilkan kaidah sebuah kitab, beliau kasih judul Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Qur'an. Kemudian dari kaidah-kaidah ini disyarah oleh murid beliau, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kita tinggal menikmati dari hasil karya mereka-mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka, amin rabbal alamin. Baik. Sampai jam berapa bisa taklimnya? Hah? Sampai 7:30? Benar enggak kelamaan? Apa itu TP? Biasa jam berapa? 7:30 ya? Iya. Baik. Saya bacakan satu ayat surat Al-Qasas. Mudah-mudahan selesai. Ayat ke-26. Yang punya tafsir buka Al-Qasas 26. Qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu inna khaira man istarjarta al-qawiyul amin. Telah berkata salah satu dari kedua wanita tersebut, penduduk Madian, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, jadikanlah Musa alaihi salam sebagai pekerja kita, orang yang kita amanahi memegang suatu urusan, menggembala kambing, usaha peternakan, menggembala kambing. Syahidnya Nabi Musa, Allah jadikan beliau orang kepercayaan oleh penduduk Madian. Dengan sebab dua sifat yang mulia yang ada pada beliau. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau jadikan pekerja, orang yang kau berikan kepercayaan adalah Al-Qawiyu Al-Aminu. Orang yang kuat dan orang yang amanah. Ai inna Musa awla manis tu'jira. Bahwasanya Musa alaihi salam, ayat 26 benar kan? Ya. Al-Qasas 26. Sesungguhnya Musa alaihi salam adalah orang yang paling pantas, paling berhak untuk dijadikan orang kepercayaan. Fa innahu jama'a al-quwata wal amanata. Kasih tanda itu yang punya kitab. Maka sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam terkumpul padanya dua sifat mulia. Pertama, al-quwah wal amanah. Dia memiliki kekuatan, punya skill bagus dan punya sifat amanah. Tidak khianat. Wa khairu ajirin ustu'jira man jama'ahuma. Dan sebaik-baik orang yang dijadikan pekerja, orang yang dijadikan kepercayaan adalah orang terkumpul padanya dua sifat ini. Sifat apa ya kawan? Skill yang bagus dan amanah. Sekali lagi, pembahasan kita ini jangan lempar kanan, lempar kiri, lempar pada diri sendiri. Tujukan pada diri masing-masing. Pembekalan untuk kita masing-masing. Harapan saya dengan kita semua faham akan makna ayat ini akan banyak mengentaskan sekian banyak problem. Misalkan bagi pihak yang mau bekerja, dia akan istidad, persiapan membekali diri dengan dua sifat ini. Bagi pihak yang akan menerima pekerja, dia pun akan menjadikan dua ini sebagai syarat, kriteria. Sehingga si pemilik pekerjaan, dia mengamati dua syarat yang tidak terpenuhi, sehingga dia menolak, jangan yang lamar pekerjaan jengkel. Nanti tidak tegur sapa, ngomel sana ngomel sini, introspeksi diri. Yang punya pekerjaan pun punya hak sepenuhnya, punya pertimbangan, sebagaimana yang melamar pekerjaan juga punya hak sepenuhnya, punya pertimbangan. Enggak ada paksaan, tidak ada paksaan. Masing-masing punya pertimbangan. 6. Yang jelas, dua ini harus betul-betul dijadikan patokan. Baik yang akan menerima pekerjaan pun harus dimaklumi oleh yang melamar kerjaan. Oh, dia punya kriteria untuk menerima pekerja. Punya hak sepenuhnya mau nolak, mau nerima. Bagi si pekerja juga istidat, punya persiapan diri untuk memiliki dua sifat ini. Al-quwah wal-amanah. Perhatikan kata beliau rahimahullah, al-quwatu al-qud wal-qudratu ala mastu jiro alaih. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah dia memiliki kudroh, punya kemampuan, ya skill itulah kalau bahasa kitanya. 6. Seorang tukang, ada kenek daftar, si tukang punya hak untuk menentukan siapa kenek akan diterima oleh dirinya. Amanah enggak, skill seperti apa, punya hak sepenuhnya. 6. Ketika sang tukang memandang kurang pas, sehingga menolak, jangan kemudian jadi pemicu terjadinya kerenggangan. La yasluh ya akhi. 6. Atau yang lainnya lah, ini kan sangat sudah contoh saya sebutkan gitu loh. Apa yang hadir dalam benak. Tapi semuanya, ini sekedar contoh. 6. Atau misalkan yang lainnya dari urusan-urusan pekerjaan. Wal amanatu fihi bi'adamil khianah. Sedangkan amanah ini nanti terkait dengan tidak terjadinya di situ pengkhianatan. Baik pengkhianatan dari segi waktu, pengkhianatan dari segi alat-alat, pengkhianatan dari segi hasil usaha. 6. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Jangankan sejuta uang. 6. Sekecil apapun yang dimasukkan ke mulut kita dari harta, itu akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita makan. Hati-hati. Bos enggak selamanya memantau, tapi yang di atas sana tahu apa yang diperbuat oleh sang pekerja. Pembukuan bisa diotak-atik, seakan-akan rapi, tapi duit kemana? Kembali kepada amanah yang ada dalam hati seseorang. 6. Jujur aja, ini yang sempat jadi tanda tanya besar dulu saya waktu zaman mondok di Muntilan. Kebetulan di sana si pemilik pondok punya perusahaan besar pengolahan kayu sengon. Untuk menerima karyawan syaratnya itu ngadakan daurah. Siapa yang ikuti daurah sampai selesai bisa diterima jadi karyawan. Rupanya apa ya Khwan? Pertimbangannya, bagusnya akidah, bagusnya agama itu menentukan sekali untuk baik dan buruknya si pekerja. Diperbaiki dari sisi diniahnya, gitu loh. Selain dipandu nanti dari sisi pekerjaannya. Baru saya mudeng arahnya kemana. Walaupun skill bagus, pembukuan, komputer hebat, pembukuan rapi, agamanya bejat, kacau. Pembukuan bisa aja dirapi-rapihkan. Tapi keuangan itu yang sangat berbahaya sekali ketika dipegang oleh orang yang gak amanah. Wal amanatu fi bi'adamil khianah. Wahadhanil wasfan. Kasih tanda ya ikhwan yang punya kitab. Wahadhanil wasfani yanbaghi i'tibaruhuma fi kulli man yatawalla lil insan amalan fi ijaratin aw ghairiha. Maka dua sifat ini, sifat apa tadi ikhwan? Al-quwah wal amanah. Seyogianya iktibaruhuma untuk dijadikan patokan. Dua sifat ini seyogianya untuk dijadikan patokan. Fi kulli man yatawallal insan amalan, bagi setiap orang yang ingin melimpahkan kepada seseorang suatu amalan, suatu tugas, suatu kepercayaan. Kepercayaan berupa nyadap karet, misalkan pohon karet, dia punya skill bagus, amanah bagus, akan aman hasilnya. Nyadapnya rapi, hasil nimbangnya pun ya sesuai dengan hasil nyadapnya. Karena dua sifat ini telah melekat pada jiwa si penyadap ini. Diserahin suatu urusan pertokoan, aman. Diserahin urusan perkebunan, aman. Karena dua sifat ini telah melekat pada dirinya. Taib. Fa innal khalala la yakunu illa bi faqdihima aw faqdi ihdahuma. Maka sesungguhnya kecacatan dalam urusan tadi layakun enggak akan terjadi kecuali dengan hilangnya dua sifat ini atau salah satunya. Jangankan kedua-duanya hilang, enggak dimiliki oleh si pekerja, satu saja yang hilang itu aja udah berantakan, kholal, cacat. Mutarkan usaha pinter, tapi pembukuan keuangan berantakan. Hancur enggak? Hancur. Pembukuan pinter, nyimpen duit pinter, enggak bisa mutarkan usaha. Lah, dari mana pemasukan duit? Nah, menjalankan usaha aja enggak bisa. Maka dua-duanya harus dimiliki. Agar supaya berjalan dengan sempurna, maksimal sesuai dengan harapan. Wa amajtima'uhuma fa innal amala yatimmu wa yakmulu. Dikasih tanda itu sampai poin itu. Adapun terkumpulnya dua sifat tersebut, amanah dan skill bagus, maka sesungguhnya suatu perbuatan, suatu tugas itu akan sempurna, selesai dengan baik. Sempurna hasilnya. Skillnya bagus, amanahnya bagus. 6. Ini khulasah, kesimpulan dari apa yang dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Ingat-ingat kisah siapa ya ikhwan? Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan kepercayaan dari salah seorang penduduk Madian untuk memegang suatu urusan berupa apa ikhwan? Menggembala kambing. Bagaimana keberhasilan amanah yang diberikan kepada Nabi Musa? Berhasil dengan gemilang. Dengan sebab dua sifat ini. Maka dari itu jadikanlah ini sebagai pedoman bagi kita, sama-sama kita menghiasi diri ini dengan dua sifat ini, al-aman, al-quwah wal amanah. Insyaallah kebaikan demi kebaikan diniyah maupun duniawiyah akan bisa kita raih dan kita gapai. Ini yang bisa sampaikan, semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja mendengarkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.